manusia di dunia tak pernah lepas dari dosa di masa hidupnya. Ada yang baik budinya, tapi ada pula yang kejam pada sesamanya. Mereka yang tak sadar pada dosa yang pernah dibuat selama hidup di dunia, nanti suatu saat pastilah akan datang saatnya merasakan pembalasannya. Sadarlah, hidup di dunia hanya sementara. Hidup manusia di dunia tak pernah lepas dari dosa di masa hidupnya. Ada yang baik budinya, tapi ada pula yang kejam pada sesamanya. Mereka yang tak sadar pada dosa yang pernah dibuat selama hidup di dunia, nanti suatu saat pastilah akan datang saatnya merasakan pembalasannya. Sadarlah, hidup di dunia hanya sementara. Ha, ha, ha, ha. Woo!